Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nasta'hdihi wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad. Wa mayidlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Masyaallah ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan bahasan kita tadi sudah kita singgung terkait dengan bab tentang al-mutamatsilain, mutajanisain dan mutaqaribain, juga mutaba'idain. Dua hal yang sudah disebutkan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala adalah mutamatsilain dan mutajanisain, memberikan contoh yang mutamatsilain dengan bal la, kan la bal la ya. Ya. Kemudian pada qul rabbi, ini yang mutajanisain. Dan harakat atau huruf yang pertama itu diidghamkan. Mana idgham artinya adalah al-idghal, yakni dimasukkan kepada dari huruf yang sukun yang pertama dilipat kepada huruf yang kedua. Ini. Jadi makna idgham di sini artinya adalah membuang. Seakan-akan sudah tidak ada. Membuang huruf pertama yang disukun ya. Di sukun ketika dalam tamatsul atau tajanus dan mendatangkannya kepada huruf yang kedua dengan syaddah, dengan tasydid ya. Ini yang dimaksudkan dengan idgham. Kemudian dengan tamatsul atau mutamatsilain, ini adalah dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Tamatsul ini kata mitl, maka kata mitl ini adalah sama persis. Dan ini istilah ini tidak hanya dipakai di sini, jadi tajwid ini saja, tapi ini merupakan lughah. Demikian pula dalam hadis, kalau dikatakan warahu an fulan mitlahu, kalau dikatakan mitlahu ini adalah persis sama. Tapi kalau nahwahu, nah ini sama seperti jinsahu di sini jenisnya. Nahwahu ya kurang lebih ya. Maknanya sama tapi lafadznya berbeda. Ini kalau dalam hadis. Nah, tapi kalau dalam tajwid ini adalah dengan istilah sejenis ya, mutajanisain ya. Ini maka makna mutamatsilain artinya dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Ini. Seperti tadi dicontohkan lam dengan lam, ba dengan ba, misalkan ba sukun bertemu dengan ba yang berharokat. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya. Ya. Ini ya dengan ya dan yang semisalnya. Ini makna mutamatsilain. Ya, dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya, yang sama persisnya. Adapun tajanus atau mutajanisan, mutajanisain ini adalah dua huruf yang sama makhrajnya tapi berbeda sifatnya. Ya. Ini sama dalam makhrajnya tapi berbeda dalam sifatnya. Ini mutajanisain. Nah, beliau contohkan di sini adalah lam dan ra. Di sini adalah sebenarnya berdekatan ya. Lam dan ra ini masuk dalam taqarub ya, taqarubul makhraj ya. Taqarubul makhraj ya. Ini makna tajanus. Intinya makna tajanus sama makhrajnya berbeda sifatnya, seperti ba dengan ta ya. Ba dengan ta tadi ya. Ada ahad tu, ini juga. Maka asalnya adalah diidghamkan. Ini mestinya, karena Allah memiliki sifat yang lebih dari yang lain. kemudian antara ta dengan ta, kemudian wa dengan fa, ya, atau dengan zal ini juga, dan lam dengan ra ini juga, ala qaul al-Farra, ya, ini dengan pendapatnya al-Farra adalah sama makhraj dan berbeda sifatnya, tapi memang ini adalah sangat limit sekali antara lam dan ra, ini sangat berdekatan. Ini tamatsul dan tajanus. Qala wa awwal mithlin wa jinsin insakan adghim kaqul rabbi ya qur rabbi wa balla wa abin. Yani wa abin yani izharkanlah, tampakkanlah, ya. Tampakkanlah idghamnya di sini, ya. Qala wa abin fi yaumi, wa abin pada berikutnya fi yaumin. Wa abin yani dan izharkanlah. Yani tampakkanlah pada apa? Baik berikutnya fi yaumin ma qalu wa hum wa qul na'am. Jadi izharkanlah pada fi yaumin, ya, pada lafaz fi yaumin. Jadi tamatsulnya ya dengan ya di sini, ya, tamatsulnya ya. Maka tampakkan di sini tidak ada idgham, dikatakan fi ya tidak, ya. Fi yaumin. Ya. Fi yaumin. Ini kemudian, ya. Wa abin fi yaumin. Tamatsul. Kalau tadi pada bal dan la, ini diidghamkan tapi pada fi yaumin. Fi ya sukun ketemu dengan ya. Nah, ini izhar. Demikian qalu wa. Ya. Qalu wa, ya, juga waw yang sukun di depannya adalah waw ketemu dengan waw yang berharakat, ya. Wa qalu atau qamu wa, ya. Seperti qamu walau sya'allahu la dhahaba bi sam'ihim, qamu kalau diwasalkan, ya. Maka ini juga diizharkan waw. Karena kalau kemudian diidghamkan, tidak jelas, ya. Jadi hilang maknanya. Qalu, qaluwa. Ya. Ini pada fi yaumin dan qaluwa. Dua huruf ketika mad, karena duanya adalah mad, ya. Huruf mad, waw dan ya di sini. Wa qul na'am. Demikian pula wa abin ay wa azhir, yani izharkanlah, tampakkanlah pada qul na'am. Lam ketemu dengan nun, ya, yang taqarubul makhraj, ya, berdekatan makhrajnya atau juga sama makhrajnya ala qawli al-Farra, ya. Menurut pendapatnya al-Farra yang sudah kita bahas, ini adalah satu makhraj antara lam dan nun, karena beliau menjadikan lam, nun dan ra adalah satu makhraj. Maka ini adalah kalau dari pendapatnya dua, pendapatnya Khalil bin Ahmad dan juga Sibawai, maka ini adalah mutaqaribain, ya, taqarub, ya, taqarub al-makhraj. Ya. Atau tajanus, ya. Ala qaul sejenis, ya, satu jenis taqarub al-makna, ini menurut ini adalah satu jenis, ya. Ala qaul al-Farra adalah mutajanisain, ya, karena sama makhrajnya. Ini pada qul na'am, tidak qul na'am, dan ini pada riwayatnya Hafiz pun juga tidak ada yang diidghamkan di sini, ya. Qul na'am. Dan kemarin juga sudah kita bahas di bab lam, ya, ahkamul lam. Ingat, ya, pada lamul fi'l, ya, lamul fi'l, pada lam fi'il ada empat lam yang kita bahas. Lam lafzul jalala, kemudian lamul ism, kemudian pada lam syamsiyah dan lam qamariyah, kemudian lamul fi'l. Ini pada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kemudian pada fi'il amr ada dua, ya. Fi'il amr ada dua, ya. Qul na'am. Kemudian lam harf pada bal dan hal, ya. Qul na'am. Sabbihhu. La tuzigh quluba faltaqam. La tuzigh quluba juga ghain dengan qaf yang taqarrub, ya. Ghain di pangkal di adna al-halaq ghain ini, sementara qaf di aqsal lisan, ya, di pangkal lidah, pertemuan pangkal lidah dengan tenggorokan. Nah, maka ini juga dijelaskan, ya. Pada izharkanlah di sini pada sabbihhu. Sabbihhu, yakni kata sabbihhu juga dijelaskan pada ha bertemu dengan ha yang juga taqarrub, ya. Ha disukun kemudian ha berharokat. Di sini juga tidak ada idgham sabbihhu. Di mana ha makhraj adalah wasat al-halaq, kemudian ha adalah dari aqsa al-halaq, dari pangkal tenggorokan, sementara ha dari bagian tengah. Demikian pula ghain dan qaf yang lebih ke depan. La tuzigh quluba, rabbana la tuzigh qulubana. Ya. Ini juga diizharkan pada ha, pada lafaz sabbihu, karena tidak ada huruf halaq ini dengan ha kemudian diidghamkan. Dan huruf halaq ini jauh dari idgham, ya. Karena itu juga untuk disinggung untuk juga menambahkan ghain, ya. Dan tidak diidghamkan pada la tuzighu. Ini huruf halaq ini tidak diidghamkan. Bagaimana dikatakan faedah bahwa bahwasanya huruf halaq ini tidak diidghamkan. Maka ha ketemu dengan ha, demikian pula qaf ghain, gha ketemu dengan gha, ini juga ghain ketemu dengan qaf pun juga tidak diidghamkan. Sebagaimana juga qala faltaqam. Ya. Faltaqam. Di sini juga beliau ingatkan untuk mengizharkan lam pada kalimat faltaqam dan tidak diidghamkan dengan ta. Faltaqamahul hut. Faltaqam tidak fattaqamahu al-hut, ya, pada lam dan ta, ya. Ini yang Ibnu Jazari rahimahullahu taala secara ringkas menjelaskan kepada kita tentang hukum mutamatsilain, mutajanisain dan mutaqaribain. Baik. Kemudian ikhwan fiddin aizzakumullah wa rahimakum, rinciannya sekarang kita tafsil, ya, dari apa yang telah dijelaskan oleh Ibnul Jazari secara ringkas. Yang pertama adalah at-tamatsul, ya. Setelah tadi kita sudah memahami makna idgham, ya. Makna idgham artinya adalah membuang huruf yang pertama dimasukkan kepada huruf yang kedua dengan ditasydid, ya, dengan syaddah. Kemudian tamatsul adalah dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya, ya. Ini yang pertama tamatsul, ya. Sama makhraj dan sifatnya. Seperti idrib bi'asaka. Ya. Idrib bi'asaka. Ba ketemu dengan ba. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya. Kemudian juga dal dengan dal seperti qad dakhalu, ya. Ya. Qad dakhalu, dal sukun temu dengan dal, maka diidghamkan qad dakhalu. atau lam dengan lam. Qul lan yusibana, qul lan yusibana. Qul, nah, seperti tadi juga, bal la. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana, ya. Qul lan yusibana. Idgham. Demikian pula nun dengan nun, ya. Dan yang semisalnya. Ini mutamatsilin, ya. Mutamatsilin. Dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Kemudian mutamatsilin ini juga terbagi menjadi tiga. Ada tamatsul shaghir, tamatsul kabir, dan tamatsul mutlaq. Ya. Mutamatsilin shaghir, mutamatsilin kabir, dan mutamatsilin mutlaq. Ini ya. Sampai sini paham ya? Ini tamatsul. Bagaimana? Nah, ini kaitannya rincian ini ya. Al mutamatsilan. Yang dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya ya. Al-Fatani Ibtahada makhrajan wa sifatan, ya. Dua huruf yang Ibtahada makhrajan wa sifatan, yang sama makhraj dan sifatnya, ya. Sama makhraj dan sifatnya, intinya dua huruf yang sama itu saja, ya. Dua huruf yang sama. Kemudian ini terbagi menjadi tiga, ya. Ada tiga. Yang pertama kabir. Kemudian yang kedua kabir, dan yang ketiga mutlak, ya. Mutamatsilan shaghir, mutamatsilan kabir, dan mutamatsilan mutlaq. Yang shaghir, ya, mutamatsilan shaghir ini kapan? Jika huruf yang pertama disukun. Nah, huruf yang pertama disukun, huruf yang kedua berharokat, ya. Huruf pertama disukun dan huruf yang kedua berharokat, seperti yang sudah dicontohkan, ya. Dan ini kebanyakan dalam tamatsul shaghir, tapi umumnya tidak dirinci, ya. Barangkali mungkin juga ini awal kita dengar ada tamatsul shaghir, kabir, dan mutlaq ini, ya. Ini namanya tamatsul shaghir, ketika huruf yang pertama disukun dan huruf yang kedua berharokat. Seperti yang sudah dicontohkan tadi. Idrib bi'asakal hajar. Qul lan yusibana wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan ini yang kita bahas. Hukumnya adalah idgham. Ya. Hukumnya ini dibaca idgham. Ini yang pertama. Mutamatsilan shaghir. Ya. Kemudian yang kedua, mutamatsilan kabir, ya. Mutamatsilan kabir ini jika dua huruf ini sama-sama berharokat, ya. Dua huruf ini sama-sama berharokat. Ini. Seperti misalkan ha ketemu dengan ha, hamzah ketemu dengan hamzah, sama-sama tapi sama-sama berharokat. Maka ini hukumnya itu di bahasa izhar, ya. Seperti misalkan innahu was-sami'ul basir, innahu huwa, ya, maka izharkan, jangan diseret, ya. Innahu huwa, jangan innahu was, ya, kata innahu was, innahu huwas samiul basir, ya. Demikian pula seperti mim dengan mim pada Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau diwasalkan dari riwayatnya Hafiz An-Nasim, ya, ini dibaca idhar. Riwayatnya Hafiz dan yang sesuai dengan beliau. Adapun pada yang lainnya seperti qalun, ini beda dengan waqaf dan qasar pada mimnya, mim yang kedua. Ya. Pada riwayatnya Hafiz An-Nasim, kalau diwasalkan tadi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tapi pada yang lainnya dengan idgham. Idgham dan qasar pada mim, ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini ya. Ini pada qalun, ya. Dengan diidghamkan. Kemudian mungkin antum baca di tafsir Ibnu Katsir, ya. Atau juga di tafsirnya Syekh Ibnu Taimin, ya. Surat Al-Baqarah atau surat Al-Fatihah ini tentang Maliki, boleh dibaca Maliki. Kalau dari sisi beliau apa keduanya dari sisi makna, iya boleh, ya. Dari sisi ma'ani ini karena Syekh Ibnu Taimin pun juga rahimahullahu taala menjelaskan dari sisi ma'ani. Tapi kalau dari sisi qiraat ini tetap tidak bisa. Karena apa? Ini bukan riwayatnya Hafiz. Kalau misalkan kita baca riwayatnya Hafiz, maka ini tidak boleh dibaca qasar. Tidak boleh dibaca tidak dibaca mad pada Maliki, ya. Karena ini berarti mencampur adukan qiraat yang satu dengan yang lainnya, ya. Dan ini bukan dari jalannya Hafiz An-Nasim. Ini jalannya dari riwayatnya Nafi', ya. Dari jalannya dari riwayatnya Nafi', bukan dari jalannya Asim, ini ya. Maka tidak boleh ini, ya. Ini pada tamatsul kabir, ya. Oh, hilang malah tamatsulnya, ya. Konsentrasinya pada Ar-Rahmanir Rahim Malik ini tadi, ya. Ya. Ini sekali lagi ini pada tamatsul kabir, ya. Ketika dua huruf yang sama dan sama-sama berharokat, yang sama makhraj dan sifatnya sama-sama berharokat. Pada riwayat Hafiz ini dibaca idhar, hukumnya idhar. Ini innahu huwa, kecuali pada demikian pula pada Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Riwayatnya qalun, kali lagi ini dibaca idgham, ya, idgham dan qasar pada Maliki, ya. Maka kalau kemudian dibaca wasal pada masa surat Al-Fatihah ini boleh saja, tapi tetap diizharkan harokat mim yang pertama. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini pada Hafiz. Sekali lagi, ya. Jadi dibaca idhar dan dibaca idgham pada bukan riwayatnya Hafiz tadi, ya. Ini yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga tamatsul mutlaq. Tamatsul mutlaq ini kebalikan dari tamatsul shaghir. Di mana dua huruf ini yang pertama berharokat, yang kedua disukun. Maka hukumnya sama seperti yang kedua dibaca idhar. Ya. Huruf yang pertama berharokat, huruf yang kedua disukun. Bacaannya dibaca, hukumnya dibaca idhar. Dan ini inda jamir qurra, semua. Tidak ada, ini qawl wahid. Pada mutlak ini. Seperti pada manansakh min ayatin aw nunsiha. Ma nansa. Nun pertama berharokat, nun kedua sukun. Nah, tetap dibaca. Diizharkan yang pertama. Izhar maksudnya di sini adalah izhar yang pertama. Ya, bukan izhar yang kedua. Yang kedua hukumnya di sini diingat. Pada tiga masalah ini adalah pada yang huruf yang pertama. Ya. Konsentrasi kita pada huruf yang pertama. Adapun huruf yang kedua ini lain. Huruf yang kedua nanti dengan huruf berikutnya. Ya. Ya. Manansah. Nah, maka kalau nun yang kedua ini adalah dibaca ikhfa kan? Karena nun sukun bertemu dengan sin. Ya. Tapi nun yang pertama ditambahkan dibaca izhar. Juga seperti pada ghairu mam nun mam nun ya. Mim dan mim. Ya. Mim pertama berharokat, mim yang kedua disukun. Ini qaul wahid, tidak ada khilaf ya. Di antara semua qurra, adapun yang kedua tadi pada tamatul kabir ini ada perbedaan. Nah, tadi sudah kita singgung pada riwayat Hafiz An-Nasim dengan dibaca idhar, dan pada riwayatnya qaulun dari jalannya Nafi ya. Qaulun an-Nafi, karena Nafi ini dua jalan ya. Nafi waras dan abah qaulun ya. Ini dari, ini yang banyak menyebar ya. Banyak menyebar itu dua riwayat dari jalannya Nafi dan jalannya Asim ya. Dan Asim ada dua jalan, Hafiz kemudian Ibn Ayyash ya. Kemudian Nafi ini Hafiz apa Warsh dan Qalun. Ini juga berdekatan. Qalun banyak menyebar di Libya ya. Libya ini dengan riwayatnya Qalun. Sementara Warsh banyak menyebar di Jazair, Maroko dan Mauritania. Ini juga berdekatan ya. Nah, Tunis bena-bena ya. Kan lima negara ini ya. Maghribil Aqsa ya. Masuk dalam kategori Maghribil Aqsa antara Jazair, Tunis, Maroko, Libya dan Mauritania ya. Yang banyak qalun ya, yang dengan riwayat qalun ini di Libya. Nah, kemudian tiga ini riwayatnya waras semua ya, pada di Maroko, Jazair dan Mauritania ini banyak dengan riwayatnya waras. Padahal ini berdekatan ya. Ini negara yang berdekatan dan memang dari jalan yang sama, sama-sama dari jalannya Nafi ini. Dan untuk waras pun juga dengan khot yang berbeda ya. Khotnya Maghribi berbeda dengan khot yang di Qur'annya Hafiz yang dipakai kita itu beda ya. Maka mungkin kalau yang baca orang Gani gitu katakan ini Qur'an salah ini Qur'an banyak karena bentuk tulisannya pun juga beda ya. Bentuk tulisannya beda. Qaf itu titiknya cuma satu ya. Kemudian fa titiknya di bawah ya. Ya. Ini di bawah. Ini diantaranya ya. Ini Quran Wars ya. Dengan khot yang berbeda. Sementara qalun sama, khotnya sama dengan kita. Hanya pada dan Wars juga selisihnya banyak sekali ya. Padahal ini dari satu jalan ya. Sama-sama jalannya Nafi. Tapi banyak sekali. Hamzah yang ini tidak punya. Kemudian tambahan, kalau dalam riwayatnya Hafiz An-Nasim ada mad silah mawila dan mad jaiz munfasil ya. Ini dibaca sama. Untuk waras ditambah satu lagi ya. Ketika mim sukun ya, ketemu dengan hamzah, maka dibaca seperti apa, seperti majais munfasil. Mim sukun ya. Nah, mim sukun ya. Ketemu dengan hamzah ya. Maka seperti majais munfasil ya. Yang huruf maj ketemu dengan hamzah sama. أأنذرتهم, kalau hafaz kan izhar ya, أأنذرتهم أم لم, أأنذرتهم أم لم تم. طيب ada warsh, أأنذرتهم أم لم تنذرهم. Ini bedanya. Meskipun tulisannya seperti itu, tulisannya khotnya sama, tapi bacaannya berbeda. Ya. Ini kaidah-kaidah yang ada pada warsnya. Sedikit saja. Saya pun juga nggak ngerti semuanya. Baik, ya. Ini sekedar bahasanya untuk yang mutamatsil, mutamatsilan mutlak. Ini semua qaul wahid. Di antara semua qurra ini sama. Ada yang tamatsul dari bidah ya, yang tamatsul kabir. Sekali lagi pada riwayatnya Hafiz an Asim ini yang dibaca dengan idhar, sementara pada riwayatnya qaulun saya punya dua-duanya ya. Apa Quran qaulun juga waris juga ada ya. Ini dibaca dengan idgham. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Pun juga madnya dipanjangkan sini, tidak seperti mad tabi'i. Ya, karena di sini idgham ya, kepada mim. Seperti alif lam mim. Ini kan. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Ini ada khilaf. Adapun yang kedua ini, yang ketiga pada mutamatsil mutlak, ini tidak ada khilaf. Qaul wahid dibaca idhar. Baik. Ya. Maka kesimpulannya bahwa tamatsul saghir ini ya, tamatsul ini terbagi menjadi tiga. Ada saghir, ada kabir, ada mutlak ya. Yang saghir ketika huruf pertama disukun dan kedua berharokat, maka yang sukun diidghamkan kepada yang berharokat, hukumnya idgham. Kemudian yang kedua ketika sama-sama berharokat, maka hukumnya idhar pada riwayatnya hafaz dan tidak pada yang lainnya ya, dan hafaz dan yang sebacaan dengannya. Adapun yang lainnya maka tidak. Kemudian pada tamatsul mutlak ini qaul wahid semua dibaca idhar. Dari tamatsul mutlak yang pertama berharokat, yang kedua sukun, maka semua membaca dengan idhar. Ini ya, ini kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Kemudian pengecualian di sini ya. Pengecualian pada apa namanya tamatsul saghir ya. Ini kan diidghamkan dengan ditambah syaddah pada huruf yang kedua ya. Qul lai yusibana ya. Ini idrib bi asaka, mengucapkan satu ba tapi dengan syaddah ya. Dengan syaddah. Kecuali ya tadi dikatakan oleh Ibnu Jazari fi yaumin qalu, jika pengecualiannya di sini adalah jika huruf yang pertama itu adalah huruf mad ya. Ya. Huruf mad maka ini dikecualikan pada fi yaumin dan qalu wa ya. Maka ini harus diizharkan pada harok pada huruf yang pertama. Karena kalau kemudian dibuang diidghamkan, ini akan hilang madnya. Ya. Ini pengecualian. Ya. Baik, ini karena itu sahih. Jadi ya. Ini al-harf al-awwal. ساكنه والثاني الاول ساكن الاول yang pertama adalah disukun ساكن والثاني متحرك والثاني الأول ساكن والثاني متحرك yang pertama disukun yang kedua berharokat hukumnya idgham ya dibaca idgham ya contohnya tadi sudah ya pada qul laysibana berarti izrib bi'aqakal hajar izrib maka ini bunyinya izrib izrib seperti ini ya. Jadi ba yang pertama dihilangkan dimasukkan pada ba yang kedua idgham kemudian yang kedua samatun kabir al awal wadzani mutaharrikan pertama dan kedua sama-sama berharakat ya. Nah, ini hukumnya al-idhar inda hafaz inda hafaz inda hafaz wa man wafaqahu idhar menurut hafaz dan yang sependapat dengan beliau karena yang lainnya adalah dibaca dibaca dengan idgham ya. Wa inda ghairihi ya al-idgham ya dibaca al-idgham contohnya nahu ya tadi ar-rahmani Ar-Rahim Maliki jadi Ar-Rahim Maliki Ar-Rahim Maliki kemudian yang ketiga adalah mutlak ini ketika awal huruf yang pertama mutaharrik wadani sakin ini hukumnya adalah idhar indal jalmi nahu contohnya manansa manansa min ayatin aw nunziha na'ti bi ghairin minha aw mithliha kemudian pengecualian al-istithna pengecualian pada yang pertama ini al-istithna pada ila al-istithna dan kemudian fi at-tamatsul tawil ila kana idza kana al-harf al-awwal idza kana الحرف الأول من حروف المد jika huruf yang pertama adalah dari huruf mad, maka diizharkan, wajib diizharkan. Ya. Jadi tadi fi yaumin, ya. Fi yaum atau qalu wa qalu wa, supaya matnya tetap tambah. Karena kalau kemudian diidghamkan maka hilang ya matnya. Ini yang pertama mutamatsilan. Kemudian di sini ada pengecualian ya. Mungkin ada saudari yang gharaib ya. Dari tamatsul pada lafaz di surat Al-Haqqah ya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya. Ini di surat Al-Haqqah. Perhatikan. Ma aghna anni maliyah. Ya. Halaka anni sultaniyah. Ha ketemu dengan ha. Ya. Ha yang pertama disukun, ha yang kedua berharokat. Kalau kemudian melihat kaidah ini adalah maksud dari tamatsul saghir ya, yang harus diidghamkan ya. Dari riwayatnya Hafiz ya dengan kaidah tadi. Tapi di sini adalah pengecualian ya. Pengecualian. Di sini ada tiga bacaan. Pada lafaz ma aghna anni maliyah ya. Di surat Al-Haqqah dan lihat ya. Pengecualian ini ya. Ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Ya. Ma aghna anni maliyah. Ma aghna anni maliyah. Maliyah. Halaka anni sultaniyah. Ya. Pada ini ya. Ini ada tiga aujuh. Mestinya kalau kemudian melihat kepada kaidah ini adalah tamatsul shaghir. Ya, huruf pertama disukun, ya. Huruf kedua berharakat. Sama-sama ha. Ya, ittaqada ittahada makhrajan musibatan, ya. Sama makhraj dan sifatnya. Mestinya diidghamkan. Ini kalau melihat kaidah tadi, ya. Tapi di sini untuk apa namanya ayat ini ada tiga bacaan, tiga taujih. Yang pertama diwasalkan dengan saktah. Wasal. Yang pertama adalah dengan diwasalkan, dibaca langsungkan. Ini kan ayat apa pas. Dari ma aghna anni maliyah itu titik ini ayat ya. Kemudian halaka anni sultaniyah. Jadi di sini ada fasil ya. Ada fasil ini ya. Ayat. Oke, yang pertama dibaca dengan diwasalkan dan sakta. Kalau wasal berarti sakta ini adalah diam sejenak ya. Tanpa nafas. Namanya sakta itu adalah berdiam sejenak tanpa nafas. Tapi sekali lagi ini hak ketemu dengan hak ya. Makanya mengeluarkannya jangan terlalu banyak-banyak ya. Dalam makhrajnya hak ini jangan hak. Nah, kalau kemudian seperti katakan itu keluar dari apa dada, ya habis sudah, seperti pada ayat seperti ini ya. Karena ini huruf ha ini yang paling menghabiskan nafas ini, ya, paling menghabiskan nafas. Ini yang pertama dibaca dengan saktah ya, kalau diwafalkan dengan apa diam sejenak. Yaitu dengan kita mengucapkan maliyah, kemudian diam sejenak tanpa nafas, baru kemudian kita mengucapkan halaka anni sultaniyah. Dengan waktu yang kurang dari 2 harokat. Karena kalau sampai 2 harokat ini juga enggak kuat ya. Ya. Maka dikatakan saktah latifah. Ya. Kalau 2 harokat ini enggak akan kuat ya. Habis nafasnya. Ini bagaimana? Kalau kemudian yang pertama ini adalah dengan wasal dan saktah ya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ini yang pertama. Dengan diam sejenak ya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tanpa nafas ya. Maliyah halaka, nah, berhenti sejenak ya. Sekali lagi ini berat karena ha ya. Saktah pada ha satu hal yang berat ya. Karena menahan di huruf ha ya. Maka ha harus begini ya. Hi jangan ha, hi, hu, ini akan di sini enggak akan bisa ya. Kalau ketika mengucapkannya ha dengan ha, hi, hu, di lafaz seperti ini tidak akan mampu ya. Maka di sini rahasianya ha, hi, hu, ah ya. Ha, hi, hu, ah. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ini yang pertama wasal ma'asakah. Kemudian yang kedua waqaf. Nah, waqaf paling ringan ya. Waqaf pada maliyah. Nah, kemudian baru lanjut yang berikutnya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ini dengan waqaf di maliyah. Dan ini yang paling ringan ya. Kemudian yang ketiganya dengan idgham, kembali kepada kepada tamatsul shaghir ya. Dibaca idgham dengan syaddah pada ha, dan ini yang paling berat ya. Paling berat butuh kepada latihannya. Karena nanti jadi malia akan apa seperti ini ya. Maliya halaka menu idgham ya. Jadi yang ketiga ini dengan di tasydid pada ha-nya. Kembali pada ya. Hukumnya dari idgham. Dengan di syaddah pada ha-nya. Ha yang kedua dibuang, dihadzab ya. Mahdhu kemudian diganti dengan syaddah pada ha yang kedua. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah ya. Ma aghna anni maliyah halaka, karena perhatikan gini ya. Maliyah ha ya. Habis ini ya. Kalau tidak diirit-irit dari depan ini sudah nggak ya, akan sampai ya. Ini, khususnya yang nafasnya pendek ya. Ini. Maka dari tiga ini pilih yang ringan waqaf saja. Ini, kalau mau yang ringan adalah di waqaf ini. Ini ya. Jadi kesimpulannya untuk pada lafaz ini mana dia ada di surat. sahabat ya. Yang pertama adalah dengan al-wasl ma'at taktah ya, wasl dengan taktah. Kemudian yang kedua waqaf al-waqaf ya. Kemudian yang ketiga al-idgham ya. Dibaca idgham min qabil ya, tamadul sarir. Nah, maksud dari tanazul sahih ya. Ini pengecualian ya pada lafaz ma aghna anni maliya halaka anni sultaniyah. Ya. Baik, paham di sini ya. Jelas tinggal prakteknya ya. Pada lafaz-lafaz ghaib seperti ini ya. Tapi di sini masih ada kelonggaran ya. Selain itu ini kita cari yang mudah saja. Tapi kalau kemudian apa ini juga penting untuk kemudian kita juga meraktekan tiga-tiganya. Dari wasal dengan sakta, kemudian yang kedua dengan waqaf yang paling ringan, dan yang ketiga sesuai dengan pembahasan ya, pada tamatsul ini masuk dalam tamatsul shaghir yang dibaca dengan idgham. Ya. Ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Yang paling berat tentunya di sini adalah ketika dengan saktah ya. Nah berhenti ya. Berhenti di ha ini berat ya. Juga pada idgham shaghir pun juga kalau tidak dibiasakan pun juga makanya di pengaturan nafas di sini ya. Dengan pada makhrajnya ha. Baik, selesai dari mutamatsilan. Berikutnya adalah mutajanisan. Kayaknya enggak cukup nih ya. Besok saja barangkali ya. Cukup dulu insyaallah kita lanjutkan besok pagi bismillah taala pada mutajanisan. Dan ini yang banyak dibahas pada tajanus ini banyak yang dibahas khususnya di seperti di Hedarus Sibyan demikian pula pada Tuhfatul Asfar. Ini mudah-mudahan apa yang kita bahas pada sore hari ini akan banyak memberikan pengertian kepada kita. Dan sekali lagi saya mengharapkan dengan belajar seperti ini ya, menjadikan kita itu lebih semangat dalam mengkaji Al-Quran dan dalam kita memperbaiki bacaan kita. Bukan untuk saling menyalahkan, juga bukan untuk apa namanya ya seperti itulah ya. Atau juga kemudian menjadikan kita minder ya. Yang tadinya mau ngajar setelah tahu banyak ini gak mau ngajar lagi ya, gak usah seperti itu ya. Atau yang kemudian ya, karena kasus ya. Kasus ada setelah ngikuti daurah ya. Ini kasus ya, di tempat saya sendiri ya. Nah, dulu ketika mengikuti daurah di Magetan, pulang dari daurah malah gak karu-karuan ya. Yang biasa ngajari tajwid dilarang karena belum talaki katanya. Nah, kemudian akhirnya dia sendiri juga tarkul jamaah, gak mau sholat berjamaah di masjid karena apa, imamnya lahan katanya, lahan jali, ini gak sah. Nah, ini ya mufrid seperti ini ya, ini terlalu ekstrim ya. Ya. Ini tidak benar seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani sebagaimana kemarin kita sudah bahas ya. Kita masuk Islam bukan untuk gitu ya. Ini orang ajam ya, kita masuk Islam bukan untuk membedakan antara tapi ini untuk kita memperbaiki. Jadi semuanya adalah dalam rangka untuk memperbaiki. Maka pentingnya untuk sharing yang kurang pas dipaskan ya, untuk sharing juga untuk saling apa namanya karena sebagian kadang sebagian dari kita ada yang diberikan mauhibah ya, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan melafazkan juga dengan suara yang baik, demikian pula dengan nafas yang panjang, ada yang diberi seperti itu. Tapi yang lainnya tidak demikian, maka ini semestinya juga saling apa namanya mengingatkan dan tidak kemudian tarafu, karena ahlul Quran tidak boleh seperti itu ya. Tarafu ini tidak pernah ada baiknya ya. ini, apa yang kita banggakan, apa yang kita jadikan fakhr ya, untuk kebanggaan ini tidak ada ya. Semuanya adalah sama-sama untuk latihan. Bagaimana saya di sini pun juga sekedar sharing lah ya, mungkin yang di antara ikhwah ya, untuk berarti saya bukan ngajari juga tidak belajar bareng ya. Oke, maka saya mengharapkan dengan belajar seperti ini kita dan tiada lain adalah untuk memperbaiki diri kita sendiri. Dan juga saya harapkan juga semakin semangat ya, dalam perhatian kepada Al-Quran ya. Kalau kemudian kita tidak perhatian siapa lagi ya. Dan sekali lagi saya sudah ingatkan dari awal, orang-orang yang mereka notabenenya prinsip dan manhaj agamanya enggak benar ya, imma sufi atau murakbal ya, ini begitu perhatiannya dengan Quran, hafid Quran ya, tapi keluar dari itu ya sudah ngelepus ini ya, ngerokok ini sudah saya akan ada bikin ahli Quran ngerokok seperti ini ingin, tapi mau apa lagi ini ya, saya melihat seperti itu saja masya Allah perhatiannya ya, dan kita ya yang sudah kenal manhaj, ngerti akidah, ngerti manhaj yang baik, ngerti sunnah, maka semestinya adalah lebih semangat. Tiada lain adalah kembali untuk mengikuti kepada apa yang di bukan sekedar untuk apa namanya istilahnya apa lebih-lebihan itu tidak, tapi semuanya adalah untuk kita saling memperbaiki satu dengan yang lainnya. Dan ini subhanallah seperti yang faedah saya sedikit singgung ya, bahwa apa yang diadakan dari pemerintah Saudi tahunan ya di Jakarta ini, baik tingkat nasional ataupun juga tingkat ASEAN, nah kemarin tingkat ASEAN dan Pasifik ya, ini pun juga tidak ada istilahnya itu untuk seperti yang diadakan seperti nasional yang diadakan dari Departemen Agama atau dari LPTQ nasional. Enggak apa tujuannya tidak sama ya. Kalau itu kan jelas ada piala bergilir macam-macam ini. Dan ini tidak, karena apa? Jurinya pun juga, karena kalau yang nasional LPTQ nasional ini jelas apa akan disembunyikan. Dan itu juga tidak lepas dari nama daerah yang akhirnya kemudian banyak yang ya sekarang ini naturalisasi ya naturalisasi. Sementara ini tidak seperti itu. Tujuannya adalah dalam rangka perbaikan dan menunjukkan betapa pemerintah Saudi itu perhatian sekali dengan Al-Quran ya. Jadi bukan untuk sekedar mengangkat juara dan itu tidak ini. Karena apa? Kalau dia apa untungnya apa ini ya? Karena apa namanya ketika apa dalam penjurian itu pun juga ketika misalkan seorang qori dia ada banyak yang perlu dimulahadzah langsung ditambih, selesai membaca langsung diingatkan, tidak hanya kepada si qori saja tapi kepada semua yang hadir, ini begini begini begini, jadi diberikan faedah. Karena apa? Dalam rangka untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an, bukan sekedar untuk mengangkat juara, itu tidak. Ini. Karena untungnya apa pemerintah Saudi untuk seperti itu ya. Wong pesertanya juga yang danai dari sana semua. Biaya transportasi, kemudian sewa tempat makan dan juga apalagi belum bonusnya ya. Untungnya apa ini ya? Ini pemerintah Saudi kalau untuk seperti itu ya. Ini. Maka ini dan kita belajar pun juga dalam rangka untuk itu ya. Bukan untuk kita kemudian melebih-lebihkan satu dengan yang lainnya atau yang mungkin merasa lebih punya kemampuan kemudian merenah dia taklid wah dia ini juga enggak boleh seperti itu ya. Ya, mesti sharing lah. Kayaknya gua begini begini lebih baiknya seperti itu. Dan ini jangan kemudian ada terpok. Ini sekali lagi kita manfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan. Sebagaimana kaidah mengatakan mala yudraku kulluhu la yudraku julluh ya. Ini mala yudraku kulluhu la yudraku julluh. Apa yang tidak bisa di bisa diketahui semuanya ya jangan ditinggalkan semuanya ya. Yani apa yang mampu untuk kita kerjakan, kita kerjakan. Walhamdulillah antum di sini ala khair. Ya. Antum di sini masya Allah ya, tinggal di dekat metropolitan. Ya. Tapi masya Allah ya, dan suasananya tenang, pusat-pusatnya juga ngumpul di sini juga masya Allah ya. Ada pendidikan juga ada durus, ini juga dimanfaatkan dengan baik. Nikmatkan. Ya. Sekali lagi nikmatkan. Jangan kemudian namanya orang tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saja wal kamal wallah. Yang sempurna itu hanyalah Allah. Rasulullah mengatakan wan nasu ka ibli mi'ah la takadu tajid laha rahilah. Ya. Manusia itu seperti 100 ekor unta. Dari 100 ekor unta hampir-hampir tidak ada satupun yang cocok dijadikan tunggangan. Ya, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaidah ini dimanapun, baik untuk cari jodoh, cari juga sama saja, ya. Yang suka nador ini ya, hati-hati ini. Ya. Namanya manusia tidak ada sempurnanya, khususnya bujangan ya. Kadang-kadang mengimpikan begini, begini, begini, idealisme. Seorang thalibul ilm kadang seperti itu juga, idealismenya tinggi. Wah, gini, gini, tahu gurunya ada kesalahan. Ah, ya. Kalau seperti itu, tidak akan ada puasnya. Ya. Tidak akan ada puasnya dan juga tidak akan ada baiknya. Dan ini akan menumbuhkan tabiat yang jelek, suudzon pada orang. Ya. Dan tidak menghargai. Ya. Sekali lagi yang namanya manusia itu adalah seperti itu. وَنَّاسُ كَيْبِلِ مِعَهْ لَا تَكَادُ تَجِدْ لَهَ رَاحِلَهُ 100 ekor unta hampir-hampir ada yang cocok. Ya. Maka seperti itulah manusia. Kalau mau dicari-cari, tetap ada kesalahannya saja. Ya. Kita bukan Rasulullah, kita bukan Abu Bakar, wala Umar. Ya. Ya. Dan juga bukan Salafus Salih. Gak usah jauh-jauh lah Salafus Salih. Ya. Terlalu jauh dan terlalu benastara surai. Ya. Benastara surai ya. Antara tanah dengan bumi dengan langit ya. Perbedaannya sangat jauh sekali kita dengan masyai, dengan ulama zaman sekarang saja. Aina nahnu min haula. Ya. Kita dengan mereka bagaimana? Ini ya. Maka manfaatkan dengan baik ya. Apa yang bisa dimanfaatkan. Dan seperti itu tuntunan para masyai, para ulama dahulu pun juga kalau kita baca biografi mereka seperti itu. Apa yang ada di sekitarnya mereka perhatian. Ya. Sebelum mengadakan rohalat, perjalanan kemana-mana mencari ilmu, yang di sekitarnya dimanfaatkan. Imam Bukhari sebelum kemana-mana seperti itu ya. Maka alhamdulillah anak antum ala khair ya. Bisa menjamak di antara bainad dunya wa din ya. Ya. Bina dunia wa din ini masya Allah ya. Ini. InsyaAllah ini adalah menjamah di antara dua kebaikan ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pada kita semuanya dan berikan sabar ya, dan istiqamah kepada kita semuanya untuk kita senantiasa bisa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Subhanaka walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.